orang-orang yang as-sabiqun, berlomba-lomba, mereka itu adalah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila wa ashabil yamin ma ashabul yamin, dan ashabul yamin, kelompok yang kanan, siapa itu apa mereka, kelompok yang kanan. Wa qala ta'ala fa amma in kana minal muqarrabin, adapun yang mereka dari kalangan yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhun wa ruihanun wa jannatu na'im, maka mereka mendapatkan kelapangan, kenikmatan dan rezeki, begitu pula jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun yang termasuk dari golongan yang kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan kepadamu dari yang, jika engkau termasuk dari ashabul yamin. Wa qala ta'ala faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah, maka di antara mereka ini kaum muslimin ada yang, atau di antara mereka manusia ada yang zalimun li nafsihi, yang mendzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah, ada di antara mereka yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dengan izin Allah. Qala wa fi haditsis syafa'ah, kemudian beliau membawakan hadis, yaitu hadis syafa'ah, anna Allah yakhruju minan nari man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya itu terdapat satu dinar, berat satu dinar dari keimanan, yakni 4 gram. Tsumma man kana fi qalbihi nisfu dinar min iman, kemudian mengeluarkan setelah itu yang di dalam hatinya itu terdapat setengah dinar dari keimanan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan atau keimanan seberat biji gandum. Thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burrah, kemudian mengeluarkan Allah mengeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan pada hatinya itu terdapat keimanan atau kebaikan sebesar apa, biji gandum yang lebih kecil daripada itu. Burrah itu syairah, dengan burrah jenis gandum namun berbeda. Thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu dhurrah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan dari neraka orang yang berkata mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat keimanan yang sebesar titik atau apa, atom atau molekul yang paling kecil. Maka ayyuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kita mengetahui bahwasannya iman itu merupakan apa, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Iman itu juga merupakan ucapan-ucapan, kemudian amalan-amalan badan bertambah dan berkurang. Maka ketika kita mengetahui bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang, maka kita pula mengetahui dengannya bahwasanya ahlul iman itu mereka berbeda-beda dalam keimanan mereka. Mereka tidaklah sama dalam keimanan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak berada di tingkatan atau derajat yang sama dari keimanan. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan tadi, iman itu merupakan ibarat atau ungkapan dari keyakinan, kemudian dari ucapan dan amalan-amalan badan. Dan sebagaimana kita ketahui, manusia itu berbeda-beda dalam pada keyakinan mereka. Manusia itu berbeda-beda dalam ucapan-ucapan mereka, berbeda-beda dalam amalan-amalan mereka. Tidaklah manusia itu sama semuanya dalam keilmuan dan dalam beramal kepada Allah, beramal dengan amalan yang saleh. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidaklah sama dalam kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak sama antara fulan dengan fulan. Kecintaan, apa kadar kecintaan mereka terhadap apa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu pula kadar pengagungan mereka, ta'zim mereka kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda. Terlebih lagi kadar apa pengagungan dan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lahir dari apa banyaknya ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Seberapa paham mereka mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka manusia atau orang-orang mukmin mereka tidaklah sama, tidaklah setingkat dalam keilmuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunjukkan bahwasannya setiap orang itu berbeda-beda dalam keimanan mereka. Kita kasih contoh saja antara apa hubungan antara kecintaan terhadap manusia. Kecintaan terhadap manusia, salah seorang dari kita misalnya dengan orang-orang yang berada di samping kita, itu kecintaan kita terhadap masing-masing dari mereka itu berbeda-beda. Besarnya kecintaan kita terhadap istri kita berbeda dengan kecintaan kita terhadap siapa? Ibu kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Ini baru antara seorang makhluk dengan makhluk yang lainnya. Maka begitu pula antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan mereka pun berbeda-beda. Kecintaan antara seseorang dengan yang lainnya terhadap Allah Subhanahu wa taala tidaklah berada di atas derajat yang sama. Ada fulan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat, ada di sana yang hanya apa? Mencintai Allah dengan kecintaan yang sedikit. Sehingga berbeda-beda. Maka semakin banyak pada diri seorang keilmuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh dengan amalan-amalan yang saleh, maka semakin banyak tinggi pula keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda antara orang yang dia beramal, antara orang yang dia beramal hanya ketika disebutkan seperti itu saja. Dia mendengar orang lain apa dalam apa namanya kehidupan dia, perintah dari orang tua dia, ajaran daripada orang tua dia mengatakan bahwasannya, wahai anakku, salatlah engkau agar apa engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, seorang muslim itu harus berpuasa. Dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini, maka tentunya berbeda dengan orang yang mereka duduk di hadapan para ulama. Mereka duduk di hadapan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari ad-dalil. Mereka duduk di hadapan ad-dalil. Setiap ada permasalahan, mereka mencari dalilnya. Mereka ini berbeda dengan orang-orang yang pertama tadi. Berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa keimanan mereka pun berbeda. Dalam perkara hati, tentunya kecintaan sebagaimana yang disebutkan tadi, kecintaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kecintaan dia terhadap Islam, kecintaan dia terhadap salat, kecintaan dia terhadap puasa dan syariat-syariat yang lainnya, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini baru dalam permasalahan hati. Begitu pula dalam permasalahan al-qauliyah, dalam amalan ucapan dia, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati. Ini perbedaan yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbedaan dengan apa orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak apa? Membaca Al-Qur'an, memperbanyak menghafal Al-Qur'an ataukah menghafal dalil-dalil dari As-Sunnah, menghafal hadis-hadis, menghafal matan-matan, maka itu pula menunjukkan atas apa? Semakin tinggi keimanan orang tersebut. Terlebih lagi apa ini dikhususkan bagi orang-orang yang mereka mengikhlaskan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat dari apa zikir, membaca Al-Quran, membaca kalam ulama, membaca ilmu, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda antara seseorang yang satu dengan yang lainnya. Dari segi apa namanya? Masih dari segi ucapan, kita dapatkan antara satu orang dengan satu fulan yang lainnya dengan yang satunya berbeda-beda dalam tata cara mereka berbicara. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar, ada yang apa? Langsung-langsung tanpa apa? Menyindir. Dan yang semisal dengannya. Begitu pula amalan-amalan badan. Begitu pula amalan-amalan apa? Badan. Maka seseorang ada yang dia memperbanyak sholat malamnya, ada yang memperbanyak mendatangi majelis ilmu, ada yang memperbanyak ibadahnya. Berbeda-beda antara fulan dengan fulan, antara seorang mukmin yang satunya dengan mukmin yang lainnya dalam permasalahan amalan dia. Maka kita mengetahui dari apa penjelasan sebelumnya bahwasanya amalan-amalan pun itu masuk dalam perkara keimanan. Karena iman itu harus berupa keyakinan, berupa ucapan, dan ditambah pula harus direalisasikan, dinyatakan dengan amalan. Maka semakin banyak atau semakin seseorang beramal kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah dengan amalan-amalan yang saleh, itu merupakan dalil, merupakan apa bukti akan keimanan dia. Bukti akan bertambahnya iman dia bersamaan dengan bertambahnya amalan-amalan saleh yang dia kerjakan. Maka tidak berbeda apa tidak sama antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ada yang suka apa memperbanyak sedekahnya, ada yang memperbanyak puasanya. Berbeda antara mereka yang berlomba-lomba di atas kebaikan, antara mereka yang merasa bahwasannya apa amalan-amalan itu merupakan kenikmatan. Berbeda pastinya dengan orang yang merasakan berat ketika beramal, orang yang malas dalam apa beramal, orang yang terdapat apa turun semangat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti orang yang semangat dalam melaksanakan ketaatan. Tidak sama seperti orang yang mereka berlomba-lomba untuk apa? Melaksanakan salat, berlomba-lomba untuk berpuasa, berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan secara umumnya. Tidaklah sama. Maka ini merupakan dalil yang wadih, yang jelas bahwasannya apa iman itu berbeda-beda antara ahlul iman itu mereka berbeda-beda dalam keimanan mereka satu sama yang lainnya. Karena sebagaimana disebutkan tadi, iman itu dia mukarrar, ditetapkan dari perkara-perkara ini, dari perkara i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan dia. Seseorang yang satu dengan yang lainnya berbeda apa kekuatan yakinnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian pula dengan apa? Ucapan-ucapan dia, lisan dia. Ada yang terbiasa atau berlomba yang suka memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hanya mencukupkan dirinya dengan apa? Membaca sedikit dari Al-Quran atau tidak sama sekali. Begitu pula apa al-iman itu dengan amalan-amalan. Dengan apa? Amalan-amalan. Maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya apakah sama keyakinannya atau keimanannya Abu Bakar dan Umar dan para sahabat dengan apa? Keimanan orang-orang yang datang setelah mereka. Keimanannya orang-orang apa? Para ulama dibandingkan dengan keimanannya kita. Berbeda keilmuan mereka, pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Maka menunjukkan bahwasannya ahlul iman itu apa namanya? Berbeda-beda kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat dari apa? Kekuatan iman mereka. Maka di antara orang yang paling tinggi keimanannya atau paling agung keimanannya adalah mereka yang paling kuat keyakinannya, paling kuat apa keikhlasan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak amalan salehnya yang dia melakukannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa, dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya zikir ini maknanya luas, mencakup semua yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa, mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan, dengan dia berkata baik, dengan dia apa, berzikir kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah, itu termasuk dalam zikir. Dia berkata baik kepada berkata baik kepada orang tuanya, berkata baik kepada tetangganya, itu pun termasuk apa, dari zikir dengan makna yang luasnya. Karena apa? Dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwasannya seorang mukmin itu berbeda-beda antara tingkatan keimanannya. Kemudian pula di antara dalil bahwasannya iman itu, ahlul iman itu mereka berbeda-beda, disebutkan oleh Syekh di sini dengan membawakan dalil as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang berlomba-lomba, orang-orang yang bersegera dalam melakukan amalan. Ini pun menunjukkan dalil apa? Dalam dan ayat setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi as-sabiqun, kemudian ashabul yamin, merupakan dalil bahwasannya orang-orang mukmin itu mereka bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang disebut dengan as-sabiqun. Dan ini merupakan yang paling tinggi derajatnya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang melakukan kewajiban dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perkara-perkara sunnah. Jadi mereka melakukan kewajiban, perkara-perkara wajib, dan menambah dengan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perkara-perkara sunnah. Dan mereka meninggalkan keharaman, dan tidak cukup hanya dengan meninggalkan keharaman, mereka pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini tingkatan yang paling tinggi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sabiquna bil khairat. As-sabiqun. Kemudian ashabul yamin, golongan kanan, yaitu mereka yang hanya melaksanakan kewajiban dan benar-benar dalam melaksanakannya, dan meninggalkan apa, dan juga mereka pula melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, namun apa, tidak sama seperti orang yang pertama tadi. Mereka hanya apa, melaksanakan sedikit dari perkara sunnah. Kemudian mereka meninggalkan keharaman dan juga terkadang meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang makruh, namun tidak seperti derajatnya sama seperti yang sebelumnya. Adapun golongan yang paling rendah adalah ashabus syimal. Ashabus syimal yang di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya, faminhum zalimun li nafsi. Mereka yang menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, dengan apa? Terjatuh di dalam keharaman-keharaman. Terjatuh di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka apa? Menzalimi Allah, namun apa? Hanyalah menzalimi mereka sendiri. Yani mereka menzalimi Allah, namun juga menzalimi apa? Diri mereka sendiri. Yani tidak memudaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan mereka, dengan apa? Meninggalkan kewajiban. Namun apa? Hanya memudaratkan bagi diri mereka sendiri. Nah, dalam ayat ini yang disebutkan oleh Syekh, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini golongan yang paling bawah. Wa minhum muqtasid. Kemudian yang pertengahan adalah yang muqtasid, yang hanya mencukupkan diri dengan melakukan perkara wajib dan meninggalkan perkara haram. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka yang paling tinggi apa derajatnya adalah yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka ini menunjukkan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri membagi apa tingkatan-tingkatan bagi kaum mukminin. Ada yang mereka tinggi keimanan mereka dengan banyak berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ada yang hanya mencukupkan diri dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Ada yang mendzalimi diri mereka. Tentunya ini merupakan apa? Tingkatan yang paling rendah. Begitu pula dalil hadis yang disebutkan di sini, hadis syafa'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan dengan kadar satu dinar, dan mengeluarkan juga orang yang dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan setengah dinar. Ini menunjukkan perbedaan antara keimanan yang satu dinar dengan yang apa? Setengah dinar. Dan setengah dinar. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan di sini, ada yang keimanannya itu dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji gandum yang besar. Kemudian ada yang di sana yang keimanannya itu sebesar burrah, biji gandum yang lebih kecil. Ada yang seperti apa? Dzurrah. Bahkan dalam hadis yang lainnya, hadis dari sahabah Anas bin Malik radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dengan apa? Dengan bentuk mubalaghah, yaitu di mana beliau bersabda, annahu ya'muru Allah taala bi ay yakhruja minan nari man kana fi qalbihi waznu adna habbah min khardalin min iman. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan yang paling rendah yang paling kecil dari biji apa? Khardal. Dalam riwayat Muslim disebutkan apa? 3 kali. Yani adna habbah min khardal. Dalam riwayat Bukhari disebutkan hanya 2 kali. Adna. Yani menunjukkan perbedaan. Dan apa namanya? Habbatu khardal itu merupakan apa? Biji atau biji yang paling kecil itu dalam syariat itu digunakan untuk mempermisalkan sesuatu yang paling sedikit dan yang paling kecil. Itu menggunakan apa? Habba atau khardal. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada di sana iman yang di situ sebenarnya disebutkan bahwasanya ada keimanan yang sangat sedikit, yang sangat kecil. Begitu pula sebaliknya menunjukkan bahwasannya adanya keimanan yang besar, yang tinggi, sampai apa? Seperti gunung. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya bahkan sampai-sampai tinggi keimanannya itu sampai menggantung di langit, menunjukkan apa? Perbedaan antara keimanan yang satu dengan yang lainnya. Maka inilah merupakan apa? Akidah daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Iman seorang itu berbeda dengan seseorang yang lainnya. Yani maka kita wajib meyakini hal yang demikian, bahwasanya keimanan seseorang berbeda dengan keimanan orang yang lainnya. Khilafan menyelisih daripada perkataannya Ahlul Bid'ah. Di antaranya adalah Mu'tazilah yang menyebutkan bahwasanya keimanan itu tidak bertambah dan berkurang, dan bahwasannya apa keimanannya orang yang paling fajir itu sama dengan apa keimanan orang yang paling banyak amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyebutkan bahwasanya keimanannya Rasulullah itu sama dengan apa keimanan orang yang paling fajir di paling sedikit keimanannya. Maka ini merupakan dalil keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ahlul iman itu mutafadilun, mutafawitun, mereka berbeda-beda. Maka inilah yang harus kita yakin. Secara keseluruhan kita meyakini bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati. Tidak cukup hanya keyakinan dalam hati. Iman pun harus dinyatakan dengan al-lisan. Tidak cukup hanya dengan hati dan lisan, iman itu harus kita yakini bahwasanya iman itu harus dinyatakan dengan amal. Dengan amalan. Begitu pula kita harus meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melaksanakan kemaksiatan dan berkurang dengan bertambah dengan melaksanakan keimanan, ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan melaksanakan kemaksiatan. Maka semakin orang dia itu melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah dan semakin tinggi keimanannya. Begitu pula orang yang dia terus-menerus di atas kemaksiatan dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun semakin berkurang keimanannya, bahkan berkurang sampai terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia untuk melaksanakan satu saja perbuatan yang bisa menghapuskan keimanan sehingga dia keluar dari orang-orang mukmin. Maka ini yang harus kita yakini, bahwasanya berbeda-beda antara seorang mukmin yang lainnya dengan mukmin yang satu. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya seseorang itu berbeda-beda dengan keimanan dengan yang satu dengan lainnya, maka dengan itu menjadi dorongan bagi kita untuk terus menambah keimanan kita dengan beribadah, melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa keyakinan kita, ketaatan dalam bentuk apa? Amalan hati kita ataukah amalan lisan kita dengan senantiasa berzikir dan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawakan ucapan-ucapan yang baik, berdakwah kepada Allah Subhanahu, berdakwah kepada agama Allah, berdakwah kepada Allah. Itu termasuk daripada ucapan amalan ucapan. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, itu juga termasuk dalam amalan lisan. Begitu pula kita berlomba-lomba untuk beramal dengan amalan badan kita, berlomba-lomba untuk melaksanakan salat, melaksanakan puasa sunnah, bersodakoh, berlomba-lomba dalam berinfak di jalan Allah, berlomba-lomba dalam amalan-amalan kebaikan yang lainnya, agar kita termasuk dari orang-orang yang banyak, yang besar keimanannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa saya sampaikan, yang kita baca pada pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.